puasa sekarang udah sampai part berapa? Karena semua isi ceritanya hampir sama saja, ya tentang orang-orang yang sedang berpuasa dan yang tidak berpuasa. Itu yang jualan apa? Oh, ada es kelapa. Siapa yang tak tergoda dengan es kelapa? Disajikan dalam gelas besar dingin berembun. Jangan lupa banyakin esnya. Berisi serutan kelapa muda dengan air gula. Disiram nyam-nyam susu kental manis. Biar rasanya sadis, jangan nangis, nanti digoda iblis. Nasi padang dimakan siang-siang memang nendang. Satu piring isinya nasi putih panas disiram kuah rendang. Tambah paru biar seru, ayam pop biar top. Hei udah jangan lupa perkedel kentang. Sayurnya daun singkong, komat kami pedesnya pakai sambal hijau di siang bolong. Aku minumnya pengen jus alpukat, dingin disiram susu coklat atau es jeruk manis asam dingin segar dikala panas matahari menyengat. Coba deh teh manis atau es jeruk nipis. Eh, jangan nangis, ingat nanti digoda iblis. Eh, ada tukang bakso lewat. Sekarang masih jam 12 kurang seperempat, tapi perut udah gak kuat, pengen cepat-cepat. Serasa mimpi ngeliat mangkok bakso berisi mie, bihun, campur sayur, dan toge. Pakai bakso cincang, disiram kuah air kaldu sapi. Tambahkan saus kecap dan sambal biar terasa asin manis pedes seksi. Itu pasti tukang bakso, itu tukang siomay, itu pasti mie ayam, itu pasti ice cream. Itu pasti tukang bakso, itu tukang siomay, itu pasti mie ayam, itu pasti ice cream. Oh ya Pak, maaf, ada apa ya? Selamat siang, Dek. Maaf mengganggu kenyamanan Anda. Mari ikut saya ke gardu hansip karena Anda sudah berisik mengganggu ketertiban umum. Dipikir-pikir bingung mau ngomongin apa lagi. Itu-itu aja yang kami lakukan. Udah bosan ngomongin sirup marjan. Yang dingin baru dari kulkas dituangkan. Bikin enak dahaga kalau diminumnya pelan-pelan. Kalau gak salah ini adalah part ke-8 lagu puasa. Lewatin AADC yang baru part kedua. Siapa yang siang bolong pengen CLBK sama jus semangka. Sambil mie ayam berkuah pakai bakso isinya urat. Digigit kenyal-kenyal rasanya. Oh ya, ini adalah bulan Ramadan. Hati-hati batal puasa tergoda setan. Dasar dorijo setan, Andi pun setan. Udah part ke-8 belum pernah ada perubahan. Ya memang betul, masa kami harus berubah jadi satria baja hitam. Atau berubah menjadi tukang cuanki yang dagang di siang hari. Sekarang jadinya saran ngeliat es campur dengan isi alpukat. Buka kelapa kolang kaling bikin tergiur. Di dalamnya ada es bekunya bur bertabur pakai susu. Susu, iya susu. Susu murni dengan rasa strawberry. Ada juga donat yang kejunya meleleh lembut di tiap sisi. Jadi ngomongin makanan begini daripada ngomongin Sahrini yang gak pernah ngomongin gua gini. Wow, mata melata melihat sate kambing muda. Daging empuknya rata pakai bumbu kecap dengan cabai merah merona. Ya, sekarang kita cobain. Hey, ini lagi puasa. Eh, masa kamu lupa sih? Aku kan lagi datang bulan. Aku juga lagi sariawan. Itu pasti tukang bakso, itu tukang siomay, itu pasti mie ayam, itu pasti ice cream. Itu pasti tukang bakso, itu tukang siomay, itu pasti mie ayam, itu pasti ice cream. Eh, Pak RT, kenapa ya, Pak? Aduh, berisik. Ini teh kamu tinggi mana? Ini lagi bulan puasa. Itu pasti tukang bakso, itu tukang siomay, itu pasti mie ayam, itu pasti ice cream. Itu pasti tukang bakso, itu tukang siomay, itu pasti mie ayam, itu pasti ice cream. Alhamdulillah, udah adzan maghrib nih.